Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala. Wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yudlil man yahdillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi al-mutahharin wa ashabihi at-tayyibin. Wattabi'in alhum bi ihsanin la yawmiddin. Allahumma ya Rabbana aslihna wa aslih ahwalana wa aslih ya Rabbana wulata umurina waj'allahumma ya Rabbana wilayatana fi man hafak. Allahumma ya Rabbana ahsurna yawmal qiyamati ma'azumrati habibika Sayyidina Muhammad wa tahta liwa'ih. Allahumma ya Rabbana rizukna tabada qabla al-maut الشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد. Sangat kami cintai yang kami muliakan para hadirin hadirat, para orang tua kami, saudara-saudari, para pemirsa, para pendengar dimanapun anda berada. Alhamdulillah, kemudahan Allah berikan kepada kita untuk bersama-sama belajar dengan Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala dengan kitab Minhajil Abidinnya yang kita masih dalam permasalahan atau seputar pembahasan tentang bagaimana kita berurusan dengan dunia, rezeki, agar jangan sampai kita terlena, terlupa bahwa ada tujuan di dalam kita menjalani hidup ini. Bukan tujuan kita adalah dunia, akan tapi tujuan kita adalah kehidupan nanti kelak setelah kehidupan di dunia ini. Akan tetapi jika kita salah di saat berurusan dengan dunia, biarpun tidak diucap oleh lidah seorang hamba, kadang hidupnya seorang hamba ini seolah-olah hanya di dunia saja. Seolah-olah tidak beriman akan adanya akhirat. Sehingga apa yang ia lakukan, ya urusannya dunia untuk dunia. Keterikatan hatinya dengan dunia, seolah-olah dia tidak beriman kepada hari akhirat. Tidak beriman kepada hari akhir atau akhirat. Maka dari itu Imam Ghazali terus menerus mengingatkan kita agar kita di saat berurusan dengan dunia, dan memang kita tidak bisa lepas urusan dari dunia dengan dunia selagi masih di dunia, agar kita tidak terlena lalu tertipu di dalam urusan dunia ini sampai kita menjadi orang yang tidak mendapatkan kebaikan di akhirat karena tidak pernah mempersiapkan di dunia ini untuk kehidupan di akhirat. Kemarin kita sudah membahas tentang masalah mencari rezeki dan juga mencari pahala dan surga. Kalau mencari kebahagiaan di akhirat diperintahkan kita oleh Allah untuk mencari. Tapi kalau rezeki sudah dijamin oleh Allah di dalam firman-Nya. Maka hendaknya kita juga bergegas untuk menyambut firman itu. Surga harus kita cari dengan ibadah. Keridhaan Allah kita cari dengan beribadah. Itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rizki setelah dijatah dan ditentukan oleh Allah, maka dari itu di saat kita mencari dunia rizki ini, jangan sampai mengorbankan akhirat kita. Mencari sesuatu yang sudah dijatah oleh Allah, jangan sampai dengan cara yang kita itu mengorbankan akhirat kita. Dan alangkah banyaknya hamba-hamba Allah yang mencari dunia sampai mengorbankan akhiratnya. Urusan gaji berapa ratus saja, kadang rela untuk melepas kerudungnya, atau meninggalkan sholat, atau melakukan keharaman-keharaman yang lainnya, hanya untuk mendapatkan dunia. Dan inilah problem, masalah besar bagi hamba tersebut, mencari dunia dengan mengorbankan akhiratnya. Baik. Untuk urusan dunia harus dengan penuh keyakinan kita ini, bahwa sudah dijatah oleh Allah. Dan seseorang tidak akan mati kecuali sudah habis jatahnya. Jika jatah kita masih ada, kita tidak akan mati. Ini dikatakan oleh Imam Ghazali tentang masalah ini. Kita sudah sampai kepada apa yang dikatakan oleh Imam Ghazali. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fid daraini. Amin ila anqal fa in qulta, kata Imam Ghazali. Jika kamu bertanya, hal tadkhulul badiyata bila zadin? Urusan dunia sudah dijamin. Rizki sudah dijamin oleh Allah. Maka tidak perlu kita bingung urusan dunia. Kemudian dia ada pertanyaan berandai-andai. Imam Ghazali membuat pertanyaan sendiri yang menggambarkan tanda tanya kita. Apakah kamu akan masuk kalau mau pergi hutan? Kita kira-kira kamu bawa bekal atau tidak? Artinya kalau kita hendak ke hutan, kita sebaiknya membawa bekal atau tidak? Kan rizki sudah dijatah. Atau kita mau berkian menyeberang padang pasir, kita perlu membawa bekal atau tidak? Bukankah rizki sudah dijatah? Kalau jatah nggak bawa bekal pun nggak ada masalah. Kalau sekarang memang kita punya jatah sudah jelas dari Allah, ya sudah, tanpa membawa bekal pun ya akan dapat, dan memang begitu hakikatnya. Akan tapi fa'lam, ketahuilah, kata Imam Ghazali, annahu, sesungguhnya in kana laka quwwatan, kalau engkau, in kana laka quwwatun, kalau engkau mempunyai kekuatan, in kana laka quwwatu qalbi, kalau seandainya engkau mempunyai kekuatan keyakinan yang kuat. Di saat mau bepergian harus membawa bekal atau tidak? Waktu menaik haji bawa bekal atau tidak? Mau pergi ke hutan bawa bekal atau tidak? Kalau seandainya engkau punya keyakinan yang kuat akan jaminan Allah, maka jika engkau memang sudah kuat, billahi, hatimu itu kuat, keyakinanmu kepada Allah Ta'ala, wathiqatil balighati, dan yakin yang sangat, biwa'dillahi, dengan janji Allah, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, bukankah semua yang melata di bumi akan dijamin rizkinya oleh Allah? Jika engkau yakin betul dengan hal ini, fadkhul, masuklah kau ke hutan belantara tanpa membawa bekal. Wa illa, jika ternyata kekuatan batinmu tidak seperti itu, fakun ma'al awami, maka hendaknya kau seperti orang awam, ya siap-siap bekal dong. Bi'ala ikihim, dengan sesuatu yang kita butuhkan. Ini jadi sebetulnya ini, kalau memang dengan penuh keyakinan aman. Kalau kita yakin pasti dijamin oleh Allah. Cuman memang berat ini. Ini tingkat tinggi. Mau pergi enggak bawa apa-apa, yakin diberi makan oleh Allah. Masuk hutan lagi. Nyebrang lautan. Waduh. Berat. Tapi kalau kita masih kelasnya tidak seperti itu, ya jadilah seperti orang awam, ya bawa bekal lengkap. Walaqad sami'tul Imam Abul Ma'ali rahimahullah ta'ala, aku mendengar Imam Abul Ma'ali rahimahullah ta'ala yaqul, berkata, inna man jara ma'allahi ala adatin nasi, kalau urusanmu dengan Allah, ibadahmu kepada Allah itu seperti orang-orang biasa, jarallahu ma'ahu ala ma huwa adatun nasi, maka Allah pun akan memberlakukan urusannya dengan orang tersebut ya kayak orang biasa. Jika ibadahmu ya pas-pasan kayak orang biasa, maka Allah pun akan berbuat untukmu ya, memperlakukanmu seperti orang biasa. Tapi kebalikannya, jika engkau memang ibadahmu, urusanmu dengan Allah istimewa, Allah perlakukan dirimu istimewa. Jadi bagaimana engkau berurusan dengan Allah, maka jawabannya jika di situ. Jika engkau mau memang istimewa hubunganmu dengan Allah, maka Allah pun akan berbuat untuk dirimu dengan istimewa. Maksudnya untuk mikirlah kalau. Nah, kalau kita yakin dengan Allah, aku mengistimewakan Allah, janji Allah, oh yakin, ya tentu Allah akan berlakukan kepadamu sesuai dengan keyakinanmu, beres semuanya. Enggak akan ada kekurangan. Fi kifayatil mu'nati dalam hal urusan kecukupan bekal tadi. Wa hadza kalamun hasanun jiddan, ini kalam bagus sekali, omongan bagus sekali kata Imam Ghazali. Wa fi fawaidu jammatun, itu ada faedah yang sangat banyak, liman ta'ammalaha, bagi siapapun yang mau merenunginya. Diteruskanlah ini. Jadi rupanya tergantung bagaimana kita dengan Allah. Kalau istimewa dirimu dengan Allah, aman. Ini yang repot. Berani memberikan hartanya semuanya untuk Allah dan Rasulnya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Dan betul dijamin oleh Allah. Jaminan dari Allah, janji Allah. Allah tidak pernah ingkar janji. Tapi untuk sampai derajat yakin seperti itu lama berat. Fa in qulta, jika dikatakan, jika engkau berkata alaisa Allahu ta'ala yaqul, bukankah Allah juga pernah berfirman tazawwadu fa inna khaira zadi taqwa, berbekallah kalian. Allah pernah memerintahkan agar kita berbekal dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Fa alam, ketahuilah kata Imam Ghazali, anna fihi qaulaini, dalam hal ini ulama ada dua pendapat. Ahaduhuma, yang pertama adalah annahu zadul akhirati, yang dimaksud di sini adalah bekal akhirat bukan bekal dunia. Wa tazawwadu, berbekallah engkau di saat menghadap Allah. Fa inna khairaz zadi taqwa, sebaik-baik bekal yang engkau bawa menghadap kepada Allah adalah ketakwaanmu, batinmu, keimanan di dalam hatimu. Walidzalika qala, maka dari itu berkatalah Allah subhanahu wa ta'ala khairul zadi taqwa, sebaik-baik bekal adalah ketakwaan, ini bekal akhirat. Walam yakul khairul zadi khitamud dunya, dan tidak mengatakan Allah sebaik-baik bekal adalah nasi bungkus atau apa dunia, enggak. Khairul zadi taqwa, sebab yang dimaksud di situ adalah kita diperintahkan untuk berbekal di akhirat, di saat menuju kepada Allah kita harus punya bekal. Bukan walam yakul, dan Allah tidak mengatakan khitamud dunya wa asbabuha, bukan urusan dunia atau sebab-sebab untuk mendapatkan dunia. Atsani, pendapat yang kedua, ulama mengatakan annahu kana qaumun la ya'khuduna zadan fi tariqil haji. Ceritanya disebutkan bahwasanya pada zaman Nabi itu ada banyak orang mau perang berangkat haji enggak mau bawa bekal. Di angfusihim, untuk diri mereka sendiri. Itikalan ala nasi, ternyata hanya menggantung nanti kalau di sana saya minta-minta. Banyak kok orang Mekah, orang kalau haji kan banyak ribuan. Ribuan orang, puluhan ratusan ribu orang pada kumpul di sana, dan mereka banyak orang pengen berbuat baik. Jelas saya tidak ngatung aja, meski ngejulurkan tangan nanti bakal dikasih, mau gantung. Wa yas'alun nasa, minta kepada manusia, wa yashkun, ngadu. Wayalahun, mintanya pun ada maksa. Tolong bantu, saya dari Indonesia, enggak punya bekal nih. Ya. Wayudunan nas, ganggu orang. Dulu ceritanya begitu. Orang naik haji nekat. Tapi sampai di Mekah malah ngerepoti orang lain, minta-minta dan sebagainya. Fa umiru, maka diperintahkanlah bizzati untuk membawa bekal agar di sana tidak ngerepotin orang. Amratan bihin, ini sebagai peringatan, perintah yang maknanya mengingatkan kita bahwasanya ala anna akhdaz zadi min malik, mengambil bekal dari hartamu sendiri itu khairun, lebih bagus min akhdi malin nasi, daripada mengambil hartanya manusia. Wal ittikali alaihim, ataupun menggantungkan kita kepada orang lain. Artinya apa? Perbandingannya adalah antara kau ngerepoti orang di Mekah atau membawa bekal. Karena kalau kau mau pergi ke Mekah enggak bawa bekal, kau akan repoti orang yang ada di sana. Maka dari itu fatazawwadu, berbekallah kamu. Jangan sampai tidak berbekal biar tidak ngerepoti orang lain. Nah, ini yang harus difahami bahwa ayat tersebut adalah bagi siapapun yang melaksanakan ibadah haji. Ini pendapat yang kedua. Jangan sampai di sana ngerepotin orang. Berbekallah engkau di saat mau naik haji. Wa kadzalika naqulu, begitu juga kami. Wa kadzalika naqul, begitulah yang kami katakan, kata Imam Ghazali. Fa in qulta, kemudian ada berandai-andai Imam Ghazali, seandainya ada yang bertanya lagi. Fal mutawakkilu, hal yahmilu zada ma'ahu? Orang yang ahli tawakal itu apakah membawa bekal fil asfari, di perjalanan? Jadi orang yang tawakal itu bagaimana? Jadi kan ceritanya apa? Andaknya engkau menjadi orang tawakal. Sehingga kalau mau berpergian pun kita membaca bismillah tawakkaltu 'alallah, aku menyerahkan diriku kepada Allah. Baik. Baik, kalau memang engkau menjadi orang yang bertawakal atau kita menjadi orang bertawakal, apa enggak boleh bawa bekal? Hal yahmilu zad, apakah membawa bekal fil asfar dalam bepergian? Fa'alam ketahuilah, kata Imam Ghazali rahimahullah taala, annahu, sesungguhnya rubbama yahmilu zada, ada boleh orang membawa bekal, tapi hatinya, wala yu'allikul qalba bihi, tapi dengan catatan hatimu tidak boleh terikat dengan ini. Bi annahu la mahala tarizquh, dan harus punya keyakinan kalau rezeki dari Allah tidak harus itu yang menjadi rezekinya. Artinya apa? Bawalah bekalmu. Tapi bukan karena kamu takut tidak diberi oleh Allah, karena sudah dijatuh oleh Allah. Jangan sampai kita bawa bekal, lalu menjadikan, meyakini bahwa bekal itulah yang harus aku makan. Tidak. Yang penting membawa bekal, tapi tidak boleh memastikan kalau itu bakal yang dimakan, yang bakal yang digunakan. Tapi hanya membawa bekal saja untuk berhati-hati. Bahkan mungkin terlintas di hatinya adalah membantu orang lain, barangkali ada yang butuh. Wa fi kiwamuhu, dan dengan harta itu adalah yang menjadikan hidupnya itu benar. Ada makanan, wa innama yu'allikul qalba billahi ta'ala, tapi orang tersebut tetap mengikat hatinya dengan Allah biarpun membawa bekal. Wa tawakkalu alaihi, dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqulu, dan berani berkata, innar rizqa maqsumun mafruhun minhu. Rizki sudah dijatah oleh Allah, saya membawa bukan untuk diriku sendiri, akan tapi aku membawa barangkali ada yang membutuhkannya. Waduh, ini mikir gini aja juga jarang. Kalau kita membawa bekal ya untuk makan sendiri. Bagaimana kita membawa bekal barangkali di sana ada orang yang meminta? Allah. Kenapa kamu bawa nasi? Ya barangkali di jalan ada ada yang belum makan, lalu saya kasih. Wah, ini hebat. Tapi selama ini gak begitu kan kita. Kalau mau bekal ya pikir, aku makan sendiri untuk diriku. Memang betul kalau kita bicara tentang ketawakalan, sangat jauh kita daripada makna tawakal yang sesungguhnya. Wallahu ta'ala insya'a qama bin yati bihala au bihairi. Dan harus yakini dalam hati, Allah jika menghendakiku, Allah akan menjadikan aku, badanku itu benar dengan makanan ini. Atau mungkin yang lainnya. Artinya gini loh ya. Kita bawa makanan, tapi ketahuilah, yang aku makan tidak harus ini. Bisa saja yang lainnya. Tapi aku sekedar membawa saja, bukan karena aku takut gak diberi oleh Allah. Membenahi keyakinan itu loh yang penting. Membenahi hati kita di dalam berkeyakinan. Membawa bekal, tapi kok berani ngomong, yang aku makan tidak harus ini kok. Ya mungkin saya makan, tapi ketahuilah, bisa saja yang aku makan dengan ayat adalah yang lainnya. Maka ini perlu membangun keyakinan begitu. Itu bentuk tawakal. Warubama yahmil biniyat, rubama yahmil biniyatin ukhra. Mungkin dia membawa bekal dengan niat yang lain, bukan untuk dirinya makan. Ini adalah pendidikan bagi kita. Kalau membawa bekal, ya niatkan saja. Barangkali ada orang yang lebih butuh dariku. Ya yu'ina musliman onah widalika, atau tujuannya untuk menolong kaum muslimin. Barangkali di tempat tersebut aku ketemu orang Islam, aku bisa tolong dengan ini. Jadi walaysa sya'n, permasalahannya adalah bukan fi ahdi zati wa tarki. Permasalahannya adalah bukan engkau tuh bawa bekal atau tidak membawa bekal. Wa innama sya'nu, akan tapi permasalahannya adalah fil qalb, hatimu tuh bagaimana? Wala tu'alliq qalbaka illa biwa'dillah, awas-awas jangan menggantungkan hatimu kecuali kepada apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa husni kifayatihi, dan bagaimana kebaikan Allah di dalam mencukupi hambanya. Wa dhamani, dan jaminan Allah Subhanahu wa taala. Fakam, alangkah banyaknya min hamiliz zadi, orang yang memhamil liz zadi, orang membawa bekal, alangkah banyaknya. Semoga ini golongan kita membawa bekal wa qalbu ma Allah, tapi hatinya dengan Allah, tidak terikat dengan bekalnya tadi. Wa kam min tarikin liz zati, alangkah banyaknya orang membawa bekal ma enggak. Cuma dia enggak membawa bekal karena enggak punya, tapi pikiran terus bingung nanti makan di mana, dapat apa dan sebagainya. Nah ini fasya'nu, bermasalahnya adalah idzan lil qalbi, urusan hatimu. Fafham hadhil usul, fahamilah pokok-pokok permasalahan ini. Tukfal mu'nata, maka dengan begitu akan merasa tercukupi kita dengan bekal dari Allah Subhanahu wa taala insyaallah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Syukran katsiran kepada guru kita tercinta Buya Yahya. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya kita masuk kepada sesi tanya jawab. Kami berikan kesempatan kepada jamaah untuk bertanya. Jamaah bapak-bapak satu orang penanya dan jamaah ibu-ibu satu orang penanya, dan masing-masing satu orang satu pertanyaan. Baik, kepada jamaah bapak-bapak yang ingin bertanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Begini Buya, mau tanya bagaimana adab dan tata krama kita saat mendengarkan atau menonton majelis ilmu tapi di rumah. Karena gimana? Kan di rumah. Mendengar apa? Majelis ilmu kayak gini, acara pengajian. Di rumah lewat radio apa televisi, apakah adab dan tata kramanya sama seperti di tempat seperti ini? Karena kadang-kadang kalau lewat radio kan kita di rumah sambil nyuci atau sambil gimana gitu. Jadi apakah sama adab dan tata kramanya? Terus mohon doa dari Buya. Semoga semua karunia yang diberikan oleh Allah, baik karunia lahir maupun batin, itu bisa kami jadikan sebagai pengantar untuk menuju ridha Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Begini Buya, untuk masalah rezeki ini kan kebetulan bersangkutan dengan kerjaan saya Buya. Saya baru bekerja sama non muslim. Sebelum bekerja di sini ada mendingan gitu, sholat sunnah kayak gitu masih sering dilakukan. Semenjak kerja di sini tuh waktunya tuh Buya, masuk pagi jam 8, kadang pulang jam 11 malam. Jadi saya rasa tuh keibadah malah kurang gitu Buya. Jadi solusinya tuh gimana gitu Buya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama adalah pertanyaan, bagaimana kita mengaji melalui media radio atau televisi tanpa menghadiri majelis yang semacam ini? Apakah keutamaan dan pahalanya sama? Oh, sangat berbeda jauh. Berbeda jauh. Langkah-langkah kita pun dihitung oleh Allah sebagai pahala. Ibadah langkahnya. Belum lagi keluar bensin, tenaga. Majelis ini beda. Majelis ini yang dijanjikan Allah dengan rahmat pengampunan di majelis yang semacam ini. Sangat beda. Perbandingannya adalah kalau dibanding dengan yang hadir dan yang tidak hadir, sangat beda, sangat jauh. Gak bisa dibanding, seperti apa perbandingannya. Akan tapi mendengar atau melihat, menyaksikan pengajian melalui media televisi atau dengan radio adalah keutamaan besar. Dan orang tersebut baru akan mendapatkan pahala seperti orang yang hadir di sini kalau memang dia ada rindu untuk hadir lalu ada uzur gak mampu, sakit. Nah, baru nanti pahalanya sama. Atau yang biasa istiqomah di sini, ada ibu-ibu yang biasa istiqomah di sini, pas malam itu kok suaminya enggak ada demen nih, atau sakit, maka dengernya pun sama, karena ada udzur. Tapi kalau dasarnya males, ya lumayan deh, masih denger radio, dapat ilmu, manfaat. Majelis ilmu, tapi enggak sebesar jika kita mendatangi tempat yang semacam ini. Di samping itu muwajjah, melihat ikhwan pahala, melihat guru, melihat murid, semua pahala. Saling mencintai, ini pahala besar di hadapan Allah. Makanya hadir itu penting maknanya. Biarpun sudah maju media bisa melihat ini itu, tetap hadir. Sehingga orang mengejar perjalanan jauh kadang-kadang demi untuk hadir, padahal dia bisa mendengar dengan radio. Karena dia ngerti ini pahala, semua yang kita keluarkan bahkan jamin diganti nanti. Kalau kita keluar bensin diganti oleh Allah. Tidak di dunia, tidak di akhirat. Akan diganti di dunia dan di akhirat. Jadi sangat berbeda. Menghadiri tempat semacam ini, kecuali ada darurat. Darurat yaitu sakit, enggak ada yang nganteri, enggak ada kendaraan tiba-tiba, Masya Allah. Selagi kerinduan kita untuk menghadiri majelis yang semacam ini, maka biarpun kita tidak menghadiri, hanya mendengar melalui media radio, maka pahalanya sama. Tapi dalam keadaan normal, tetangga masjid, dekat sama majelis, radio aja deh. Dia mendapatkan keutamaan, tapi sangat jauh. Dapat ilmu, insya Allah. Dapat ilmu, dapat keutamaan, tapi tidak seperti di saat orang tersebut menghadiri majelis. Termasuk yang dijanjikan akan datang pengampunan dan rahmat dari Allah di majelis yang semacam ini. Maka bagi Anda, atau enggak bisa datang karena tempatnya jauh. Jauh sekali misalnya. Karena suara ini dengar dari Amerika, dengar Australia, dengar. Enggak mungkin kan mereka datang. Maka asalkan ada kerinduan untuk datang, dapat pahala sama. Artinya, kalau seandainya ada kesempatan aku punya sayap nih, saya aku akan meluncur ke sana. Ibaratnya begitu loh. Jadi tergantung kerinduan hatinya itu seperti apa, disitulah Allah akan kasih. Dan Allah Maha tahu hati kita. Berpura-pura enggak sah. Kerinduan itu kan benar. Ada. Seandainya, oh ya Allah kalau dekat pasti aku datang. Dan seandainya Allah dekatkan dia kepada majelis tersebut, niscaya bakal hadir, maka katailah, biarpun dia tidak bisa menghadiri hanya melalui radio, karena jauhnya tempat tadi, maka pahalanya sama dengan yang ada di sini. Baik, kemudian pertanyaan yang kedua adalah, pertama, harus diyakini rezeki itu sudah dijatah oleh Allah. Jatahmu 3 juta sebulan, ya 3 juta. 2 juta, ya 2 juta. Sejuta, sejuta. Satu. Kemudian yang kedua, pekerjaan itu adalah Anda bisa memilih. Karena bukan seperti jatah hidungku mancung atau tidak, mataku sipit atau tidak, bukan seperti itu. Anda bisa memilih bekerja di sini atau bekerja di situ. Selagi jaminan rezeki jelas dari Allah dan jatah kita tidak akan berkurang, maka hendaknya kita di dalam memilih pekerjaan adalah pekerjaan yang banyak memberikan kesempatan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan jika Anda merasa bahwasanya setelah bekerja di tempat tersebut kok berkurang ibadahnya, Anda bersyukur kepada Allah, dengan begitu Anda kok sadar ini istimewa. Sebab kadang orang lalai, apalagi sudah kena duit, lupa, sholat, berubah, enggak kada sadar. Tapi kalau ternyata diri Anda merasakan perubahan dari baik menjadi kurang baik, maka ini Allah Maha Kasih telah memberikan Anda sadar. Dan semua orang tidaknya seperti itu. Dulu waktu nikah, sebelum nikah merajin ngaji, setelah nikah kok jadi. Kalau sadar mah aman, insya Allah. Yang repot enggak sadar. Jauh dari pengajian, semakin jauh dari majelis. Maka selagi Anda sadar, Anda harus coba dengan dua hal juga. Yang pertama, kembalilah Anda dengan rajin beribadah seperti sebelum Anda bekerja di tempat tersebut. Adapun waktunya enggak tepat, jika waktunya tepat Anda qadha di waktu yang lain. Artinya begini, berapa jatahmu untuk melakukan sholat, Anda akan qadha, misalnya bangun malam, saya akan melakukan sholat sebanyak-banyaknya, sesuai yang aku tinggalkan di saat aku bekerja. Sholat sunnah tentunya, kalau fardu harus tepat waktu. Hantam hawa nafsumu dengan itu. Nah. Kemudian, setelah itu sambil berjalan, kita berpikir untuk mencari pekerjaan yang betul-betul mendekatkan, memudahkan kita untuk beribadah, berpikir. Selagi ya rezeki dijatuh oleh Allah kok. Tapi sebelum berpindah, kita qadha, hantemi hawa nafsu kita ini. Misalnya apa, aku biasanya qabliyah duhur, ba'diyah duhur, atau sholat duha, sholat, atau sholat sunnah yang banyak. Tapi aduh, gara-gara bekerja ini repot semuanya. Anda bayari dengan ibadah yang serupa. Agar hawa nafsu ini tidak biasa meninggalkannya. Pun demikian sambil kita berusaha untuk pindah dari tempat tersebut untuk mencari tempat yang sekiranya kita bisa mudah untuk beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaik-baik orang adalah yang sadar. Yang jadi masalah adalah enggak sadar. Dulu biasanya bisa sholat duhur berjamaah ini. Gara-gara kerja di situ enggak sholat duhur berjamaah. Sholat duhur enggak berjamaah pun masih tenang saja. Bahkan masih cari lemburan sampai maghribnya enggak, sama isya enggak jamaah sekalian. Wah, ini bubar, rugi. Dunianya betul-betul menjadikan dia lupa kepada Allah. Maka yuk kita koreksi diri kita sendiri. Apakah setelah Allah memberikan kepada kita karunia, baik itu namanya harta atau anak, suami atau istri atau apapun, bagaimana kita dengan Allah? Apakah semakin dekat atau tidak? Jika kita semakin dekat, ketahuilah itu tanda pemberian karunia yang berkah. Tapi kalau ternyata dengan istri kok kita tambah, aduh bahaya ini. Setelah menikah malah males ngaji. Berarti mungkin rumah tangganya bukan rumah tangga yang saling dorong, saling menolong untuk meningkatkan kualitas ibadah. Akan tapi sebagian keluarga di saat menikah ini saling mengingatkan. Dulu seorang perempuan mau ngaji susah, sekarang punya suami ngaji bareng, Allah nikmat. Bangun malam pun demikian, dulu alasannya takut kebaik ke toilet, kamar mandi, sekarang ada yang nemeni suami atau istri, enak. Dulu enggak semangat, sekarang ada Masya Allah, ada pasangan, ada kawan, semangat. Nah, ini bagus. Berarti rizki itu rizki yang abadi, bakal abadi. Jadi tanda bahwa dunia yang Allah berikan kepadamu itu akan kita bawa ke akhirat atau tidak, lihat. Jika semua yang Allah berikan kepada kita ini menjadikan kita dekat kepada Allah, berarti itu keberkahan. Maka jangan sampai yang punya anak, lalu anak menjadi sebab kecelakaan kita. Sebab celaka kita. Jangan sampai pasangan menjadi sebab kita celaka. Semakin jauh dari Allah, tapi sebaliknya. Hendaknya dengan karunia Allah, kita semakin dekat, semakin banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tanda kita mensyukuri nikmat Allah tersebut. Nikmat yang namanya rizki, nikmat pasangan, nikmat anak. Syukur Alhamdulillah ya Allah. Kau telah berikan kepadaku karunia seorang anak, maka mulai malam ini, mulai hari ini, aku mensyukuri nikmat itu ya Allah, karena nikmat itu darimu, maka aku akan jadikan waktuku denganmu lebih banyak ya Allah. Aku akan sholat jamaah, aku akan sholat malam, sholat ini. Nah ini baru benar. Jadi karunia yang Allah berikan kepadanya, benar-benar karunia yang membawa keselamatan, kebaikan nanti di akhirat. Wallahu a'lam bissawab. Ya. Satu lagi Bu ya, dari pertanyaan dari sosial media dari Akhina Fahri Muhammad di Tulung Agung. Assalamualaikum Bu ya. Assalam. Saya pernah mendengar seorang ustaz yang menghalalkan darah dan boleh diperangi orang dari golongan Ahmadiyah. Gimana? Darah? Darah, menghalalkan darah dan boleh diperangi orang dari golongan Ahmadiyah. Golongan Ahmadiyah? Ahmadiyah. Apakah hal itu dibenarkan? Apakah statement atau pendapat orang tersebut bisa disamakan dengan peristiwa orang yang mengikuti Nabi palsu pada zaman Abu Bakar As-Siddiq? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang Ahmadiyah keluar dari iman di saat mengakui adanya Tuhan, adanya Nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan orang dari asal Islam lalu keluar dari Islam namanya murtad. Dan memang orang murtad itu adalah hukumannya tidak ada lain kecuali dibunuh jika tidak mau tobat. Tapi yang harus dimengerti, yang bisa membunuh itu pun hanya perintah imam, pemimpin. Supaya tidak asal orang nuduh kafir lalu bunuh, nuduh kafir lalu bunuh, nuduh murtad bunuh, enggak bisa. Kemudian lihat, imam yang berhak melakukan pembunuhan tersebut. Tapi ingat, selagi orang itu aslamnya Islam, apalagi orang awam seperti yang ada di Kuningan itu awam, enggak bisa kita langsung bunuh begitu. Ada namanya istitab, diminta untuk tobat, dinasihati dulu dong. Kalau kita belum nasihati main sembelih ya dosa, enggak boleh kita. Apalagi kebanyakan dari mereka adalah orang awam. Ceritanya banyak di Kuningan sana itu orang yang rindu agama, rindu kebaikan. Ada orang datang pakai jubah, pakai imamah, ngajari Al-Qur'an. Ke bawah dia, karena diam-diam mereka rindu kepada kebaikan, ternyata menjerumuskan. Masa orang begini harus dibantai? Maka orang ini harus dibunuh? Nggak boleh dong. Cuman memang secara hukum, orang keluar dari iman Islam namanya murtad. Dan orang murtad hukumannya dipenggal lehernya. Dan dikubur di tempatnya orang kafir, nggak boleh dikubur tempatnya kaum muslimin. Tapi lihat, sebabnya dia itu seperti apa. Memang Musailamah al-Kadzab, Musailamahnya, sebab zatnya Musailamah, wajib dibunuh karena Nabi Muhammad masih apa? Abu Bakar, Nabi Muhammad baru meninggal dunia, baru wafat, sudah berani seperti itu. Sahabat Nabi masih ada, ulama di tengah-tengah ulama, nantang dia. Oh iya, perlu dibunuh semacam itu. Tapi orang awam yang ke bawah enggak bisa langsung kita perlakukan mereka semacam itu. Adapun yang terjadi bersama Musailamah kok dibunuh orang-orang awamnya, karena apa? Orang awamnya ngangkat pedang memerangi, ngelawan, disuruh tobat enggak mau, malah ngajak perang. Lah ini yang enggak benar. Jadi langkah kita memang hukumnya seperti itu, tapi untuk sampai kepada hukum kita penggal lehernya ada prosedur dong, ada aturannya. Namanya istitab, diminta tobat, kita kirim orang yang bisa menasihatinya. Dan alhamdulillah banyak yang tobat, yang sadar di saat didatangi. Karena pada dasarnya mereka itu bukan ingin menjadi Ahmadiyah, pengikut Mirza Ghulam Ahmad, bukan. Akan tapi pada hakikatnya mereka itu pengen benar. Jarang ustaz datang, ustaz pun kadang bayar, saya enggak mampu, barangkali begitu. Lah ini datang gratis, ngajari Quran, bahkan bukan masjid. Saya bangun masjidnya enggak jadi-jadi, ini dibangun ke masjid. Alhamdulillah mereka banyak orang awam. Memang hukumnya seperti itu, tapi ingat, menerapkan hukum seperti itu, hukum bunuh, tidak boleh asal begitu saja. Terjadi kerancuan, peperangan. Ini menjadi masalah nanti. Jadi langkahnya adalah setelah kita tahu mereka benar-benar dari orang Muslim yang berubah menjadi Ahmadiyah, maka langkah pertama dan utama adalah istitab, kita minta mereka untuk tobat, kita kirim ustaz untuk menasihati mereka. Ini kalau mereka kembali selesai, kalau tidak mau kembali diupayakan sampai terakhir, kamu mau tobat tidak, nih pedang di atas lehermu. Kira-kira bagaimana? Ada orang mesti mungkin biarpun berbohong tobatnya akan bertobat. Saya tobat, tobat, tobat, alhamdulillah didengar oleh orang yang lain. Dia mungkin berbohong, tapi yang lain menjadi tobat yang sesungguhnya. Ini di dalam Islam ada istitab, bukan asal penggal, asal sembelih. Makanya sungguh sangat salah sekelompok orang yang mengatasnamakan Islam, malah menyatakan dirinya sebagai mujahid, pejuang, tiba-tiba kalau tidak cocok sama orang dianggap murtad, langsung ngebom. Hey, ini tidak benar tuh. Islam tidak semacam itu. Orang Islam dibunuh orang Islam, tapi alasannya dia itu telah murtad, telah menjalankan hukum bukan hukum Allah, maka presiden pun harus dibunuh, bupati dibunuh, ini dibunuh. Main bunuh, bunuh, bunuh ini. Enggak begitu aturan Islam. Islam adalah indah. Ada namanya istitab, diminta tobat, dinasihati, diingatkan. Kalau ternyata orang Ahmadiyah masih tetap semacam itu, dilihat. Baru nanti boleh dihukum kalau memang dia tidak mau tobat. Dan yang menghukum pun bukan Anda, tapi harus pemerintah atau yang bertugas dari pemerintah, itu yang boleh. Bukan setiap orang asal bunuh. Kalau setiap orang asal bunuh, nanti bunuh-bunuhan. Ini kafir, sembelih. Ini murtad, sembelih. Na'udzubillah. Baik, semoga Allah menjaga saudara kita yang masuk Ahmadiyah segera kembali kepada agama yang Allah ridhai, agama Islam, agama Nabi Muhammad. Dan tidak ada Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Jangan lupa para ibu, para bapak, untuk bisa menghadiri majlis nanti malam Ahad depan ya. Malam Ahad depan atau Sabtu depan? Ahad depan. Malam Ahad depan, insya Allah di alun-alun kota Cirebon. Tapi di sini tetap ada sepertinya, atau diliburkan bagaimana? Tetap ada insya Allah istiqomah. Tapi acaranya malam. Jadi insya Allah di alun-alun kota Cirebon, Maulid Akbar, Malam Cinta Rasul. Kemudian juga besok Ahad siang di Pesantren Al-Bajah, Maulid untuk ibu-ibu. Kemudian juga kami himbau semuanya untuk bisa bergabung dengan Pondok Pesantren Al-Bajah dan dakwah Al-Bajah untuk menjadi anggota aktif, bukan sekedar menghadiri majelis saja, tapi kami menghimbau agar semuanya bisa menjadi penyelenggara, yaitu dengan cara berinfak dengan tenaganya atau pikirannya, apapun yang Allah berikan kepada kita, atau dengan hartanya, biarpun hanya 1.000 rupiah per minggu. Intinya bagaimana semuanya punya andil di dalam perjuangan yang besar ini, tidak hanya sebagai hadirin. Kenapa? Sebab kami rindu bahwasanya semua kebaikan yang terjadi di pondok pesantren agar masuk kepada rekening amal Anda. Bergabung nanti di data, namanya akan dijemput. Saya setiap minggu akan membantu begini, atau setiap bulan akan beri 1.000 rupiah atau 500 rupiah. Bukan banyaknya, akan tapi yang kami inginkan adalah rutinnya yang berkala. Sebulan sekali, di saat mulai lupa dengan majelis, ingat lagi, mulai lupa majelis, ingat lagi, begitu seterusnya. Diingatkan, diingatkan, diingatkan. Dan juga anak-anak kita ajari, kalau punya anak 3 lumayan, setiap uang sakunya suruh motong, uang sakunya 5.000 rupiah. Potong 200 nak ya, 200 kali 30, hitung saja, lumayan. Jadi harus pandai-pandai kita mengajari anak kita, bukan diajari sholat saja. Ternyata sedekah pun kita ajari agar dia punya jiwa derma, dermawan. Jadi tolong nak, uang sakumu kau potong, ya potong, sisakan berapa ratus ini celengannya, ini kencelengnya, ini kotaknya, nanti kau musuhkan, nanti akhir bulan akan dijemput oleh dari tim dakwah Al-Bahjah ke sini. Hebat begitu. Jangan sedekah hanya saya mewakili anak saya, anak kita pun harus kita ajari bagaimana mereka bisa mengeluarkan duit dari sakunya yang sudah merupakan miliknya. Ini kita didik anak kita agar tidak menjadi anak yang pelit, sehingga nanti, dan itu membawa keberkahan. Bakatnya orang kaya itu kalau masa kecilnya bersedekah loh ya, hati-hati. Orang besar, orang kaya di akhirnya nanti biasanya kelihatan, ini lihat, mungkin semuanya bisa dilihat. Nah begitu, sunnahnya begitu. Kalau masa kecilnya sering menderma, itu bakat kaya nanti orang itu. Bakat rizkinya dilancarkan oleh Allah. Sebab anak kecil kalau sudah bersedekah, gak ada istilah, gak ikhlas dia. Karena dia kenal, gak ngerti sanjungan. Dan dia gak punya dosa. Ini bakat. Makanya dari kecil kita beri latihan anak kita untuk pandai berderma. Ini ada bakat, nanti akan dimudahkan urusannya oleh Allah. Rizki baik di dunia atau nanti di akhirat. Allah akan beri karunia yang besar. Maka anak kita pun harus kita didik dengan yang demikian itu. Ini saja insya Allah. Jangan lupa PMT sudah ada, bagi yang uangnya banyak nganggur, titipin di sana untuk diputar, untuk bagi hasil dengan cara yang syar'i, yang halal, dan insya Allah aman, tidak akan hilang uang ada di situ, karena itu dijaga dengan benar insya Allah oleh tim yang ada di sana. BMT itu adalah kayak gambar mini apa cikal bakal daripada Bank Islam insya Allah, Bank Syariah. Ini saja, mari kita tutupkan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, irhamna wa la tu'adzibna. انصرنا ولا تخذلنا وعافنا ولا تمردنا وأكرمنا ولا تهيدنا وأثرنا ولا تهتن علينا إنك على كل شيء قدير اللهم يا الله مليكن kami di dunia dan di akhirat ya Allah, مليكن kami di dunia dan di akhirat ya Allah, berikan kepada kami segala kebaikan ya Allah, jadikan kami ahli istiqomah di majlis yang seperti ini ya Allah, dan jadikan majlis ini adalah sebab keselamatan kami di dunia dan di akhirat, berikan kepada kami ilmu yang manfaat ya Allah, dan jadikan kami adalah hamba yang penuh keyakinan akan janjimu, akan rizki kami ya Allah, dan cukupilah rizki kami di dunia ya Allah, jangan sampai kami di dunia menjadi orang yang meminta-minta, kami tidak ingin ya Allah, jangan sampai di dunia kami menjadi orang yang kekurangan, berikan kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami, berikan kasih sayangmu kepada mereka semua, yang sempit rizki lapangan dengan rizki yang halal penuh berkah, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang kami, dan kami mohon ya Allah ampuni kami ya Allah, ampuni kami, jangan sisakan sedikit pun dari dosa-dosa kami, kami ingin mati dalam keadaan iman, dan kami mohon ya Allah panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan berikan kepada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman, dan kami mohon ya Allah jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat engkau hendak mencabut nyawa kami, kami ingin saat itu ya Allah hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatiha. Terima kasih, mohon maaf, mohon doa selalu, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.